أما بعد ada hafalan? Hah? Ada hafalan enggak? Ya, silakan dibaca. Awalan musannif. Ya. Babu marfu'atil asma. Wa hiya al-fa'il al-maf'ul alladhi lam yusamma wal mubtada wa khawa akhwatiha wa khabar inna wa akhwatiha wa tabi' lil marfu' na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badal. Katanya enggak mungkin hafalannya nih, masih ngerambiang ya, belum mantap. Terus dihafalkan, itu di matan ada inti ilmu nahwu di situ. Al-fa'il. Ya, kita masuk ke rincian dari marfu'atil asma. Disebutkan bahwasanya yang pertama dari marfu'atil asma adalah fa'il. Al-fa'il. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bab al-fa'il. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh. Bab tentang fa'il. Fa'il adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah itu definisi dari fa'il secara istilah atau menurut istilahnya ahli nahu, yaitu isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ada berapa kriteria dari fa'il di sini? Hah? Ada tiga, ya kan? Yang pertama harus berupa apa? Isim. Yang kedua, marfu' sebelumnya disebutkan apa? Fi'ilnya. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Di sini Muhammadun kita katakan sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Karena pertama dia isim. Yang kedua, marfu'. Tanda rafanya apa? Dhammah. Kemudian disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya, yaitu ja'a. Wa qulu al-fa'ilu lahu ma'nayani. Ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Saya katakan, kata syarih rahimahullah, fa'il itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna menurut bahasa, yang kedua makna menurut istilah ahli nahu. Adapun makna, amma ma'nahu fil lughati fa huwa ibaratun amman awjada al-fi'la. Adapun makna fa'il secara bahasa adalah ungkapan tentang orang yang mengadakan satu perbuatan, itu fa'il, pelaku perbuatan. Itu makna secara bahasa. Dan ini lebih umum daripada maknanya secara istilah. Wa amma ma'nahu fil istilahi fa huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh. Adapun makna fa'il menurut istilah halinahu adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kama qala al-mu'allif, sebagaimana yang diucapkan oleh al-mu'allif Ibnu Ajurum. Wa qauluna al-ismu, ungkapan kami al-ismu, yang ketika mendefinisikan tentang fa'il, yaitu apa? Al-ismu. Al-ismu di sini la yashmalul fi'la wal harfa, tidak mencakup fi'il, juga tidak mencakup apa? Huruf. Tidak mungkin yang namanya apa? Fa'il dalam keadaan bentuknya fi'il ataupun huruf. Ya. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka tidak bisa salah satu dari keduanya, baik fi'il ataupun huruf, sebagai fa'il, tidak bisa. Wa huwa yashmalul isma as-sarih, dan isim itu mencakup dua macam isim. Yang pertama al-isma sharih, isim yang jelas. Isim yang jelas, Muhammadun, ya, Zaidun, Fatimatu, Aisyatu. Ini isim-isim yang sharih, jelas. Kemudian juga mencakup isim yang muawwal disharih, isim yang ditakwil dengan isim sharih. Dia bentukannya bukan isim sharih, tapi bisa ditakwil menjadi isim yang sharih. Seperti yu'jibuni, ya, yu'jibuni antadriba misalkan Zaidan. Yu'jibuni antadriba Zaidan. Yu'jibuni i'rabnya apa? Yu'jibu fi mudhari marfu li tajarrudihi an nasib wal jazim alamat rafi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nun lil miqaya, ya, dhamir muttasil mabni ala al sukun fi mahalli, ya, nasib maf'ul. Fa'il mana? Ya, yu'jibuni an tadriba Zaidan. Apa artinya itu? Yu'jibuni antadriba Zaidan. Mengagumkanku engkau memukul Zaid. Apa berarti fa'ilnya di situ? Pukulanmu terhadap Zaid. Maka kita i'rab coba. Antadriba an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Tadriba fi'ilun mudhari'un mansubi an wa alamatun nasbi al-fathah dhairu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiru anta zaidan maf'ulun biman mansub wa alamatun nasbi al-fathah dhairu ala akhirih. Masdar mu'awwal min an wa ma ba'dah, masdar yang ditakwil dari an dan setelahnya itu pada mahalnya rafa' fa'il itu. Takdirnya apa? Dharbuka gitu. Zaidan. Yu'jibuni dharbuka Zaidan. Dharbu fa'il. Ini masdar apa? Fa'il yang apa? Bentuknya isim yang mu'awal bisharih. Sifam itu. Jadi isim ini yang bisa dijadikan sebagai fa'il bukan hanya isim sharih seperti Zaidun. Ya, dhahaba Zaidun. Bisa juga mencakup isim yang mu'awal bisharih, isim yang ditakwil dengan isim sharih. Nanti akan ada juga di sini dijelaskan, sengaja saya buka dengan contoh yang lebih mudah daripada contoh yang dibawakan di sini. Amma sharih, adapun isim yang sharih yang dia jatuh sebagai fa'il, contohnya Nuh, Ibrahim pada ungkapan atau pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Nuhun, coba di i'rab qala. Azim abni anafat, la mahala lahu min al-i'rab. Nuhun fa'il marfu' alamat rafi, adhamatu zahiratu ala akhirih. Ya. Kalau mau disebutkan, ambilnya marfu bil fi'li. Alamatu rafi adhamatu zahirah ala akhiri. Jadi yang merafakkan Nuh adalah qala. Qala adalah amilnya Nuh. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Ini juga sama. Hanya saja ada tambahan. Idh adalah zarf lima mabu minaz zaman. Keterangan waktu untuk waktu yang telah lewat. Iya. Artinya apa? Ketika. Kalau idha itu juga zarf tapi lima stakbal minaz zaman untuk waktu yang akan datang. Artinya idza apabila nanti berarti akan datang kan. Kalau id ketika telah lewat. Yarfa Ibrahim i'rabnya yarfa filun mubare marfu ini tajarrudi ina nasib wal jazim alamat rafi adhamatu zahiratu ala akhiri Ibrahim fa'il marfu wa alamat rafi adhamatu zahiratu ala akhiri. Mudah ya. Kalau fa'ilnya berupa apa? Isim yang sharih. Sekarang kita berupaya untuk memahami macam yang kedua dari fa'il, yaitu berupa isim yang ditakwil dengan isim sharih. Dia bukan isim sharih bentuknya, tapi bisa ditakwil kepada isim yang sharih. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfihim anna anzalna. Ya. Apakah belum mencukupi mereka? Ya, kami menurunkan ayat-ayat kami. Ya. Coba di i'rab. Ya. Awalam yakfihim anna anzalna. Hamzah di sini istifham. Ya. Kemudian lam wawunya harfu apa? Ataf dia. Lamnya sudah selesai ini. Pembahasannya lam harfu nafyin wa jazmin. Wa qalbin yakfihim, yakfihim. Yakfi fi'lun mudhari'un majzumun bila ma'alamatu jazmihi hadfu. Ya, hadzul ya. Kafa yakfi lam yakfi. Jadi majzum dengan lam wa alamatu jazmihi hadfu al-ya. Li'annahu mu'talul akhir. Karena dia fi'il yang mu'tal akhirnya. Seperti qadha yaqdi lam lam yaqdi. Ya, kalla lamma yaqdi ma. Itu. Amarah. Kemudian ha dhamir mutasil mabni ala kasr fi mahalli nasbin mafulun bih. Mimnya alamatul jamak. Tanda jamak saja. Aslinya yang menjadi dhamir hanya ha. Mana fa'ilnya di sini? Sudah ada fi'il dan maf'ulnya. Fa'ilnya mana? Anna anzalna. I'rabnya anna itu aslinya anna, ya, yang dilebur bersama na dhamir mutasil. Jadi anna tadinya anna ditambah na jadi anna gitu. Anna. Gimana i'rabnya anna? Harfu taukid wa nasbin wa masdarin juga. Ya. Jadi anna itu harfu taukid wa nasbin wa masdarin. Jadi anna juga sama. Membentuk bersama yang setelahnya menjadi masdar. Ya. Anna ulangi i'rabnya bagaimana? Harfu nasbin wa taukid wa masdarin. Na dhamir muttasil mabni ala Ala sukun fi mahalli nasbin ismu anna. Jadi anna itu amalannya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Seperti anna Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Lihat di sini anna apa amalannya merofakkan isimnya yaitu Muhammadan dan menasabkan apa? Khobarnya Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Ini juga sama. Hanya saja di sini isimnya anna adalah dhamir na mabni ala sukun fi mahalli raf'in ismuha. Khabarnya jumlah fi'liyah anzalna anzalna anzal fi'lun madhi fi'lun madhin mabni ala sukun anzala. Ya. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik karena dia bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik. Iya, anzalna darabna gitu kan? Kharajna. Kemudian na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Nah, sekarang kalau sudah selesai di i'rab satu persatu, antum katakan bahwa saya anna ya wa madha khalat 'alaihi fi ta'wili masdar. Iya. Anna bersama apa yang dimasukinya yaitu na anzalna itu. Anna bersama apa yang dimasukinya dari jumlah ismiyah itu adalah pada takwilan masdar sebagai fa'il. Takdirnya apa? Takdirnya inzaluna. Awalam yakfihim inzaluna. Itu fa'il. Awalam yakfihim inzaluna. Kalau tadi yang saya contohkan lebih mudah kan tadi kan. Awalam yakfihim inzaluna. Itu takdirnya inzalu marfu. Ya. Jadi pahami nih. Coba diulangi. Ya. Anna. Atau yang lebih mudah. Wama ba'dahu fi ta'wilil masdar. Gitu. Anna bersama yang setelahnya pada ta'wilil masdar. Fa'il. Fa'il. Ya. Atau fi mahali rafin fa'il. Pada mahalnya rafa sebagai fa'il. Takdirnya apa? Inzaluna. Sehingga antum harus bisa apa mencari bentukan masdarnya. Seperti pada contoh yang pertama saya sebutkan. Ya. Yu'jibuni. Ya. Antadriba Zaidan. Apa masdarnya dorobai dribu? Borb. Ya. Jadi. fa'ilnya. Ya. Apa fa'ilnya antadriba? Anta. Ini kan marfu. Diganti menjadi yang majrur. Apa untuk anta yang majrurnya? Ka, ya kan? Berarti, kalau ditakwilkan menjadi masdar, yu'jibuni darbu ka, gitu kan. Ya. Jadi, fi'ilnya dirubah menjadi masdar, kemudian fa'ilnya yang tadi yang marfu menjadi apa? Majrur. Menjadi mudhaf ilaih. Yu'jibuni darbu ka zaidan. Zaidan tetap sebagai maf'ulun bih. Ya. Contoh yang lain, mungkin yang lebih mudah. Ya surruni, ya mengembirakanku. Misalkan antahfadzal Qur'an. Engkau bisa hafal Al-Qur'an ataupun menghafal Al-Qur'an. Di sini jelas ya i'rabnya ya. Ya surruni bisa i'rab ya surru fil mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasb wal jazm wa alamatu rafi adhammatu dhahiratan ala akhirih. Nulil biqaya ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bih. Mana fa'ilnya? Hah, antahfadzal Qur'an itu fa'ilnya. Sekarang kita i'rab satu persatu. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Jangan ya. Kemudian tahfadha. Tahfadha fi'lun mudhari mansubun bi an. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Wa fa'iluhu tadriba dhamir mustatirihi wa jumlat tadru anta. Kemudian Al-Qur'an maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Masdar mu'awwal min an wa ma ba'dah. Masdar yang ditakwil dari an dan yang setelahnya. Fi mahali raf'in. Sebagai apa? Fa'il. Takdirannya apa? Ya, kita cari. Ya. Apa masdarnya? Hafidhu yahfadhu. Hifdhun. Ya kan? Hafidhu yahfadhu hifdhun. Kemudian setelah itu antum sandarkan masdar ini kepada bomir. Bomirnya yang tadinya marfu menjadi majrur apa? Ka. Ya. Hifdhuka al-Qur'ana. Atau kalau dikasih huruf ja juga baik hifdhuka lil qur'ani. Bisa difahami kayak gitu caranya. Nanti mafulnya dua tak? Mafulnya satu. Nanti ni. Iya. Iya. Kalau itu ya fi'ilnya beda lagi. Iya beda lagi. Kalau tadi ya suruh fi'ilnya. Iya kalau itu dari yahfadhu. Iya dari tahfadhu beda. Kayak gitu caranya. Hah, baik kita ada lagi di sini contohnya. Fa anna harfu taukidin wa nasbin. Maka anna adalah harfu taukid wa nasbin. Sudah belum ini dibahas? Belum ya? Anna adalah harfu taukid wa nasbin. Apa makna harfu taukid? yang memberikan penekanan makna. Seperti kalau dikatakan Zaidun Qaimun. Antum lihat kurang yakin orangnya. Maka antum tambahkan ana. Ana Zaidan Qaimun. Gitu. Dilihat. Kalau kondisi orangnya sudah percaya tanpa ditaukid ya sudah. Tapi kalau sepertinya dia ragu, antum tambahkan. Iya dengan ana. Wanasbin menasubkan isimnya setelahnya. Wana kemudian na ismuhu isimnya ana. Mabni ala sukun pada mahalnya nasob. Anzala yunzilu. Masarnya apa? Inzal. Inzalan. Anzal fi'lul madin wa fa'iluh. Fi'il bersama fa'ilnya. Wal jumlah kemudian jumlah anzalna fi mahali rofin. Pada mahalnya rofa khobarnya anna. Iya khobarnya anna. Isimnya kan na. Khobarnya mana? Jumlah. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang macam-macam khobar. Khobar ada mufrad, ada yang khairu mufrad, bukan mufrad jumlah. Wal jumlah fi mahali rafin khobar anna. Jadi jumlah anzalna, jumlah fi'liyah, itu pada mahalnya rafa' sebagai khobarnya anna. Kemudian anna wa ma dakhalat 'alaihi bersama apa yang dimasukinya. Maksudnya yang setelahnya itu. Fi ta'wili masdar, pada ta'wilan masdar sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'ilnya yakfi. Takdirnya apa? Awalam yakfim inzaluna tuh. Apakah ya perbuatan kami menurunkan kepada mereka ayat-ayat belum mencukupi mereka, gitu kan? Wa mithaluhu qauluk, contoh yang lain adalah ungkapanmu ya surruni antatamassaka bil fadail, menggembirakanku engkau berpegang teguh dengan keutamaan-keutamaan ataupun akhlak-akhlak yang mulia. I'rabnya seperti tadi. Ya. Ya suruni fi'lun fa'il. Mana fi'lun wa maf'ul ya kan? Fa'ilnya mana? Anta tamassaka. Ya. Ya tamassaka ya tamassaku. Masdarnya apa? Tamassuk. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Masdar itu gampang. Ya. Kalau dari yang selain sulasi, kalau sulasi kadang ada yang beda gitu. Ya, kalau yang dari rubai yang terdiri dari 4 huruf, khumasi itu sudah kias. Jadi kias kan. Iya. Tafahama ya tafahamu tafahuman. Gitu. Anzal yunzil inzalan. Akrama yukrimu ikraman. Wa qauluka dan ungkapanmu a'jabani ma sana'ta. Mengagumkanku apa yang kau perbuat. Ini juga sama. A'jabani fi'il dan maf'ul. Mana fa'ilnya? Ma sana'ta. Jadi ma juga sama. Seperti an. Dia termasuk huruf masdar. Bisa melebur bersama yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Iya. Kemudian takdirnya di sini disebutkan ya surruni tamassukuka, menggembirakanku tamassukuka, engkau berpegang teguh. Wa ajabani sun'uka, jadi sun'a yasna'u maksudnya sun'un atau sun'an kalau mansub, mengagumkanku perbuatanmu. Itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, bahwasanya kesimpulannya yang namanya fa'il itu ada yang sharih. Sharih ini mudah yang selama ini antum ketahui. Ja'a Zaidun. Iya, qoma Muhammadun. Dan di sana ada fa'il yang baru yang antum ketahui di sini yaitu yang ditakwil dengan isim sharih. Iya. Yang biasanya terjadi ya ketika ada an kemudian setelahnya fi'il ataupun ma setelahnya fi'il ataupun anna setelahnya fi'il dari huruf-huruf masdar. Huruf-huruf yang melebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Ya. Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Wa qauluna. Baru satu apa? Kriteria dari fa'il yang kita bahas ya, itu isim. Jadi fa'il adalah isim. Jadi isim mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Huruf dan fi'il. Dan isim di sini yang dimaukan ada dua macam isim. Yang pertama isim sore, yang kedua isim yang mu'awwal bisore. Kemudian masuk yang kedua al-marfu', isim yang marfu'. Yukhriju makana mansuban, ini untuk mengeluarkan isim yang mansub atau juga isim yang majrur. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka salah satu dari isim yang mansub ataupun majrur tidak bisa jatuh sebagai fa'il, enggak bisa. Ya. Wa qauluna, inilah mudah ya. Ya, mudah ya. Kalau kriteria yang kedua dari fa'il mudah. Wa qauluna al-madzkuru qablahu fi'luh, kemudian ungkapan kami isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. yukhrijul mubtada. Ini mengeluarkan mubtada. Mubtada juga sama isim. Sama juga marfu. Tapi apakah dia disebut fa'il? Pada contoh Muhammadun alimun. Muhammadun isim kan? Marfu kan? Fa'il bukan itu. Kenapa? Kenapa? Karena tidak disebutkan sebelumnya fi'il. Atau Muhammadun khoroja. Nah gitulah. Muhammadun khoroja. Muhammadun fa'il bukan? Bukan, meskipun dia apa? Yang pertama isim, yang kedua marfu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak disebutkan apa? Fi'ilnya. Sehingga jangan keliru. Jangan salah ketika anda mengira Muhammadun yakhruju Muhammadun fa'il yakhruju fi'il. Keliru. Jangan disamakan dengan susunan bahasa Indonesia. Kalau kharaja Muhammadun baru Muhammadun dikatakan apa? Fa'il marfu. Kenapa? Karena sebelumnya ada fi'il. Ini untuk mengeluarkan mubtada. Ya. Wasma inna. Ini ada kekeliruan. Ya, maklum yang namanya manusia ada aja keliru. Ya. Katanya untuk mengeluarkan isimnya inna. Isimnya inna itu mansub marfu. Isimnya inna. Mansub. Ya. Keliru di sini ada kekeliruan. Ya, yang mungkin yang lebih tepat khabarnya inna, iya kan? Khabarnya inna kan marfu. Inna Zaidan qaimun, qaimun. Ya, seperti contoh itu. Qaimun bukan apa? Fa'il. Fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lun albattata. Sesungguhnya keduanya yaitu apa? Mubtada dan khabarnya inna itu bukanlah fa'il karena tidak didahului sebelumnya oleh fi'il sama sekali. Wa yukhriju aidan isma kana wa akhawatiha. Ini juga sama untuk mengeluarkan isimnya kana dan isimnya teman-temannya kana. Kita tahu bahwasanya isimnya kana dan teman-temannya adalah marfu. Tapi meskipun marfu tidak disebut sebagai fa'il. Ya. Kenapa? Nanti ada jawabannya sini. Kalau ini agak bingung mungkin antumnya. Kok bukan fa'il sih? Kana Muhammadun aliman. Kenapa tidak dikatakan apa? Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Padahal kriterianya cocok. Yang pertama apa? Isim. Yang kedua, marfu. Yang ketiga, ada fi'ilnya sebelumnya. Tapi kok bukan fa'il gitu. Ya. Juga mengeluarkan isimnya kada dan teman-temannya. Dari fi'il-fi'il yang mengandung makna menekati atau hampir. Kada Muhammadun an yakuma. Hampir-hampir atau sebentar lagi Muhammad berdiri. Ya. Kada al-kufru an yakuna akada apa? Al-fakru ya. Dalam satu riwayat, kada al-faqru an yakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu menyeret kepada kekufuran. Ya kan? Maknanya hampir-hampir. Ya. Yakadul barqu apa? Yakhthafu absarahum. Nah, ini mudhorinya kada yakadu. Hampir-hampir al-barqu petir itu menyambar pandangan-pandangan mereka. Ya, itu juga sama amalannya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Tapi kenapa tidak disebut sebagai fa'il isim yang setelahnya? Fa innahuma wa in taqaddama huma fi'lun fa inna hadzal fi'la laysa fi'lun wahidun fi'l wahidin minhuma. Karena sesungguhnya keduanya apa? Isimnya kana dan teman-temannya, juga isimnya kada dan teman-temannya. Meskipun didahului oleh fi'il, ya kan? Kana Muhammadun aliman. Muhammadun sebelumnya ada fi'il kana. Juga kada Zaidun an yaquma. Sebelumnya fi'il kada. Meskipun keduanya didahului oleh apa? Fi'il, tapi fi'il ini laisa fi'lu wahidin minhuma, bukan perbuatan salah satu dari isimnya kana ataupun kada, iya kan? Perbuatannya belum, bukan. Kana Muhammadun aliman, Muhammad dahulunya alim. Kada di sini perbuatannya Muhammad bukan? Bukan. Bahkan kalau diterjemahkan enggak ada maknanya, iya kan? Beda dengan kalau kita kan kharaja Muhammadun al-khuruj. Keluar tadi perbuatannya siapa? Muhammad. Tapi kalau kana Muhammadun aliman, dulu Muhammad alim. Ada makna perbuatan enggak pada kada kana? Enggak ada. Nah itu. Wal muradu bil fi'li ma yashmalu shibal fi'li kasmil fi'li. Ah ini. Tambahan juga ini. Ya, sampai di sini sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham? Jangan. Hah? Aliman. Aliman tadi. Ada fa'ilnya enggak sih? Enggak ada. Ya, adanya isim kana. Jadi i'rabnya kana Muhammadun aliman, Muhammadun ismu kana, bukan fa'il kana. Gitu. Ismu kana kada Zaidun an yakum ismu kada, isimnya kada, bukan fa'ilnya kada. Karena kana dan kada bukan perbuatannya isimnya ya kan. Terjemahannya juga kelihatan Muhammad dulu ini seorang alim. Iya kan? Enggak ada terjemahnya ya. Ini fiil-fiil yang naqis, fiil-fiil yang naqis. Yang dia butuh kepada yang marfu juga kepada yang mansubnya. Wal muradu bil fi'li ma yashmalu shibhal fi'li kasmil fi'li. Ini juga perluasan lagi nih. Jadi ternyata yang merofakkan fa'il bukan hanya fi'il yang kita ketahui seperti ja'a zaidun, kharaja muhammadun. Ternyata mencakup juga shibhal fi'li. Kalimat yang lain yang bukan fi'il. Tapi dia maknanya seperti fi'il. Yang disebut dengan shibhal fi'li. Ya, sesuatu yang serupa dengan fi'il. Seperti ismul fi'li namanya. Ismul fi'li. Isim fi'il itu isim yang dia maknanya fi'il. Isim fi'il itu ada tiga. Pertama isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi itu adalah isim yang maknanya fi'il madhi. Seperti yang dicontohkan di sini. Hayhata. Maknanya ba'udah, jauh. Ada isim fi'il mudhari. Isim cuma maknanya fi'il mudhari. Iya. Seperti uffin misalkan. Maknanya atau bojer. Saya mengeluh. Gitu kan. Maknanya fi'il. Ada isim fi'il amr. Jadi isim tapi maknanya fi'il amr. Soh. Maksudnya uskut diem. Nah, ini juga sama. Amalannya merofakkan apa? Fa'il. Jadi yang merofakkan fa'il bukan hanya fi'il yang kita ketahui. Dhaba kharaja. Ternyata ada kalimat yang lain yaitu isim. Yang dia maknanya fi'il itu juga bisa merofakkan apa? Fa'il. Ya lihat contohnya. Seperti isim fi'il. Jadi ingat isim fi'il ada berapa macam? Tiga. Isim fi'il madhi. Isim fi'il mudhari. Isim fi'il amr. Ya. Apa sih maksudnya isim fi'il amr? Fi'il madhi. Isim yang maknanya fi'il madhi. Isim fi'il amr. Maksudnya isim yang maknanya fi'il amr. Pada contoh. Hayhata al-aqiqu. Hayhata al-aqiqu. Sangat jauh sekali al-aqiq. Tempat diperjual belikannya hewan-hewan ternak. Hayhata al-aqiq. Di sini hayhat itu isim. Isim yang mabni. Maknanya fi'il madhi. Maknanya fi'il madhi. Ba'uda maknanya itu. Ba'uda al-aqiq. Jauh sekali. Al-aqiq itu nama satu tempat. Ya, maka i'rabnya caranya di sini ya hayhat adalah ismu fi'lin madhin, isim fi'il madhi. Ya. Mabni 'ala al-fath, mabni di atas fathah, tidak ada mahal dalam i'rab. Maknanya apa? Hayata ba'uda. Anda boleh katakan ba'uda al-aqiqu boleh atau hayhat al-aqiqu juga boleh. Cuma kalau pakai hayhata itu isim, isim fi'il madhi, tapi kalau ba'uda fi'il madhi. Kemudian al-aqiqu i'rabnya apa? Fa'il marfu alamat rafi abdumatu zahiru ta'ala akhir. Kenapa kita katakan al-aqiqu sebagai fa'il? Karena pertama dia isim al-aqiqu. Iya kan? Taunya dari mana al-aqiqu isim? Ada alif lam. Iya. Pertama isim, yang kedua marfu. Yang ketiga dia didahului oleh yang serupa dengan fi'il. Iya. Kalau pada contoh kharaja Muhammadun didahului oleh apa? Fi'il. Kalau ini karena didahului oleh isim fi'il. Isim fi'il apa? Madhi. Contoh yang lain, syatana Zaidun wa Amrun. Sangat jauh berbeda antara Zaid dengan Amr. Ya. Syatan itu isim, tapi maknanya fi'il madhi. Maknanya itu adalah iftaraqa, berbeda antara Zaid dengan Amr. Ya, i'rabnya seperti tadi, syatan isim fi'il madhi, ismu fi'ilin madhin. Mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'il. Yarfu 'ala tarfi abdumatu zahiru 'ala akhiri. Kenapa dikatakan Zaid sebagai fa'il? Karena dia pertama isim, yang kedua marfu, yang ketiga didahului oleh isim fi'il. Isim yang mana fi'il. Jadi gak mesti fi'il ya. Ya. Kemudian juga yang berikutnya. Yang bisa merofakkan fa'il itu banyak ternyata. Bukan hanya fi'il. Tapi apa? Isim fi'il. Ada lagi fa'il juga. Fa'il juga bisa merofakkan fa'il lagi. Ya, isim fa'il di sini. Ya. Beda antara fa'il dengan isim fa'il. Isim fa'il itu adalah isim yang pada wazan fa'il. Borib, khorij, jalis. Yaitu. Yang merofakkan fa'il juga. Di antaranya isim fa'il. Isim pada wazan fa'il. Ataupun wazan yang lain dari wazan-wazan fa'il. Ya, kalau dari rubai. Aslaha yuslihu muslihun. Ya kan. Istaghfaro, istaghfiru, mustaghfirun. Dan yang lainnya. Isim fa'il. Contohnya. Aqadimun abuka. Apakah sudah datang bapakmu? Apakah bapakmu datang? Ya. Hamzah, hamzatul istifham. Qadimun mubtada. marfu' bil ibtida' wa alamat rafi' ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Qadim isim fa'il kan dari apa? Qadima yaqdumu. Qadim. Ya. Di sini abuka sebagai apa? Fa'il. Marfu' 'alamat rafi' al-waw niyabah li'annahu min al-asmil khamsah wa huwa mudhaf ila dhamir mutasil mabni 'ala fath fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Lihat. Di sini abu dikatakan sebagai fa'il. Kenapa? Yang pertama karena abu apa? Isim. Iya kan? Abu isim. Yang kedua marfu dan rafanya waw. Yang ketiga didahului oleh isim fa'il. Iya. Contoh-contoh dalam Al-Quran. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Araghibun anta. Anta sebagai fa'il. Araghibun anta. Fal-aqiqu. Maka al-aqiq pada contoh yang di atas. Hayhat al-aqiq. Kemudian juga Zaidun. Pada contoh syatfani Zaidun. Ma'a ma'utif alaih. Zaidun bersama apa yang digandengkan. Bersama Zaid itu Amr. Ya juga Abu. Semuanya adalah fa'il. Semuanya adalah fa'il. Karena masing-masingnya adalah isim, kemudian marfu. Ya meskipun di situ amilnya beda-beda. Pada contoh al-aqiq dan Zaid amilnya adalah isim fa'il. Pada contoh abuk amilnya adalah apa? Isim fa'il. Ya, pada contoh kharaja Zaidun amilnya fi'il madhi. Pada contoh yakhruju Zaidun amilnya apa? Fi'il mudhari. Gimana? Bisa difahami? Hah? Untuk mencari contoh yang ininya sih. Simpan ini tuh agak susah. Simpan ini gampang. Contoh yang lain apa coba? Seperti misal ini aja. Aqaimun abuka apakah bapak? Maka bisa apakah bapak kamu apa datang? Contoh yang lain. Ajalisun. Ahuga bisa. Jadi kiasin aja. Aqaimun. Silakan. Atau isim maf'ul juga boleh. Amadrubun. Ahuka apakah saudara kamu dipukul? Tapi ini sih naibul fa'il jadi. Naibul fa'il bukan fa'il. Yang fa'il ya isim fa'il. Sudah tertentu berarti. Sudah tertentu. Wazannya. Isim saya isim tadi isim fi'il madhi sudah tertentu. Iya. Ya, apa banyak Indonesia? Banyak. Jadi sifatnya sama'i. Sama'i. Iya sama'i. Iya. Kita hanya menukil dari mereka orang Arab. Iya banyak bukan hanya ini. Mihaiha, syaitan dan yang lainnya masih banyak. Silakan untuk buka di tempat yang lain. Banyak. Contoh-contoh dari isim fi'il. Sifil madhi, sifil mudhari, sifil amr. Ya. Yang lain. Sekarang sudah tambah luas kan. Wawasannya tentang fa'il itu seperti apa gambarannya. Sebelumnya antum gambarannya yang namanya fa'il adalah kalau datang setelah. Kalau ada isim marfu setelah fi'il. Ternyata ada lagi. Bisa juga fa'il datang setelah isim fi'il. Atau setelah apa? Isim fa'il. Ya. Cukup ya. Anak Allah, bihamdik, syadallah ilaih lantah, astagfirullah, tuhu bilaik, assalamualaikum.